Saremo pulang tamani pertama ambon manisi. Ne ada konde tua taure sebayang ding mani yang tamani sio dinasar kasih yang tamani para na cucu ini sebayang ding mani yang tamani para na cucu ini. Yo, I'm